السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول جل في أولى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل في تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في أولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين ينصموا قد رحمة الله عز وجل، إخواني بالله، الآباء والإخوان، demikian pula adik-adik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Pertama-tama kita memuji Allah, kita agungkan Allah azza wa jalla. Dialah zat yang sempurna pada zatnya, pada namanya, dan pada sifat-sifatnya yang mulia. Dialah zat yang telah memberikan sekian banyak nikmat dan memberikan anugerah kepada kita dalam kehidupan kita di dunia. Dan di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan adalah Allah mudahkan kita untuk bertemu di majlis yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwani fillah, inna khaira ma yatadhakar bihi al-insan aw an-nas, sebaik-baik perkara yang mana manusia untuk saling mengingatkan adalah mengingatkan sebagian kita dengan sebagian yang lainnya atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia sejak Allah subhanahu wa ta'ala cipta dia dan sampai nanti dia kembali kepada Allah azza wa jalla, sesungguhnya dia tenggelam dalam nikmat Allah azza wa jalla. Ada yang sadar dan ada yang lalai dari perkara tersebut. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran mengajak dan memerintahkan manusia untuk mengingat-ingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena dengan mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla akan menggiring manusia untuk bersyukur kepada Allah, akan membawa manusia untuk tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. akan membawa manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla pada peribadatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, fadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Hal min khaliqin ghairallahi yarzukukum minas samai wal ard? Adakah pencipta selain Allah yang memberikan kepada kalian rizki dari langit dan dari bumi? Jawabannya tidak. Hal min khaliqin ghairallahi yarzukukum minas samai wal ard? La ilaha illa hu, fa'anna tufakun. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah Azza wa Jal. Dia Allah yang telah memberikan nikmat. Dia Allah yang telah memberikan rezeki. Maka hendaklah yang disembahnya Allah Azza wa Jal. La ilaha illa huwa fa'anna tufakun. Maka dari sisi manakah kalian dipalingkan dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Falghaflah, lalai dari mengingat nikmat Allah Azza wa Jal, menyebabkan manusia terpalingkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah begitu banyak, nikmat Allah begitu luas yang telah Allah berikan kepada kita umat manusia. Dan di sekian tempat di dalam Al-Quran Allah ingatkan kita akan nikmat-nikmat tersebut. Allah juga mengingatkan kita bahwasanya nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah Azza wa Jalla. La tus'alunna, Allah tegaskan dengan lam taukid dan nun taukid al-tsaqilah. Allah tegaskan bahwasanya kalian akan ditanya oleh Allah. Allah tegaskan dengan dua huruf penegasan, lam taukid dan nun taukid tsaqilah, la tus'alunna. Yauma idz, yani hari ketika manusia dikembalikan kepada Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Setiap kalian akan ditanya tentang nikmat. Anin na'im, kata para ulama tafsir, alif lam yang ada pada anin na'im, pada an na'im, alif lamul istigraqiyah. Ya'ni setiap nikmat, kullu ni'matin, la tus'alunna yawma'idin an kulli na'imin. Kalian akan ditanya di yawmul qiyamah terhadap setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian, yang telah kalian nikmati di dunia. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun. Dan apapun berupa nikmat yang kalian rasakan, nikmat din, nikmat dunia, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan jism, nikmat harta, nikmat anak, jabatan, usia dan seterusnya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kalian pergunakan nikmat tersebut. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ikhwani billah, salah seorang ulama salaf, beliau yang digelari dengan Hakimul Muhaddisin, orang bijak dari kalangan ahlul hadis, yaitu Abu Hazim, kata beliau rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya 'alayka baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kamu kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjadi musibah bagimu. Setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu anak, tidak kamu didik di atas manhajul kitab was sunnah, maka akan menjadi bencana bagimu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan bagimu rizki harta, tidak kamu pergunakan fi sabilillah, maka akan menjadi musibah bagimu. Allah berikan bagimu umur, usia, kehidupan di dunia. Tidak kamu pergunakan pada ketaatan kepada Allah, maka dia pun akan menjadi musibah bagimu. Wahalumma jarrah, dan seterusnya dari sekian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian ikhwan fillah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya manusia terhadap nikmat Allah azza wa jalla, minhum mu'min wa minhum kafir. Ada di antara mereka yang beriman kepada Allah, dan ada di antara mereka yang mengingkari nikmat Allah azza wa jalla. Hadis yang insyaallah sering kita baca dan kita dengar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi salat as-subh bil Hudaybiyah. Rasulullah salat subuh bersama para sahabatnya di tempat yang namanya Hudaybiyah sebelum Makkah, dari Madinah sebelum Makkah. Ala ithri as-sama'i kanat min al-layli. Beliau salat di atas bekas-bekas hujan yang turun di malam hari. Falamma insaraf, tatkala beliau selesai dari salatnya, beliau menghadap kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Ya. Ada di antara hamba-hambaku yang mereka beriman kepadaku, dan mereka ada yang kafir kepadaku. Barang siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, siapa yang mengatakan bahwasanya kita diberikan hujan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, maka dia yang beriman denganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Allah azza wa jalla. Dan barang siapa yang mengatakan kita diberikan hujan karena bintang fulan, maka dia ini yang kafir. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha minhum kafirin. Tidaklah aku memberikan kepada hamba-hambaku satu nikmat, ma an'amtu ala ibadi min ni'matin, tidaklah aku berikan kepada mereka satu nikmat kecuali ada di antara mereka orang-orang yang mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk pengingkaran nikmat Allah banyak. Ya, bentuk pengingkaran nikmat Allah banyak. Di antaranya dia tidak menisbatkan nikmat kepada Allah, dan di antaranya pula dia tidak mempergunakan nikmat itu pada ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Kita berdoa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat dan beriman mempergunakan nikmat Allah pada ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ikhwani billah, sebesar-besarnya nikmat, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmatul umur, nikmat usia ini. Allah berikan kepada kita kehidupan di dunia. Umur manusia di dunia adalah dia itu sendiri. Manusia di dunia adalah dia itu sendiri. Habis umurnya, maka habis pula dia di dunia. Oleh karena itu berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ibna Adam, innama anta ayyamuka. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu adalah hari-harimu di dunia. Kamu itu adalah hari-harimu di dunia. Faidha dhahaba ba'du ayyamika faqad dhahaba ba'duka. Kalau berlalu sebagian hari-harimu, maka telah berlalu sebagian dirimu. Fal umur, usia manusia di dunia adalah dia itu, keberadaan dia di dunia adalah bersama usianya. Fal nastaghil amarana, maka hendaklah kita mempergunakan usia kita pada ketaatan kepada Allah, mempergunakan waktu-waktu kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam aqsama Allah Subhanahu wa taala bil waqti fil Quran, di berapa tempat Allah bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran. Wal asr wal duha wal laili idza saja, Allah bersumpah menunjukkan bahwasanya waktu dan terkait dengan manusia usianya dia adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak manusia yang mereka melalaikan nikmat tersebut, melalaikan usia tersebut pada perkara yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata sebagian Arab, al-waqtu a'zamu ma unita bihi wa arahu ashal ma 'alayka yadhim. Ya, waktu itu merupakan termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada. Namun ternyata nikmat yang paling gampang kamu lalaikan adalah waktu usia. Makanya kita dapati Rasul mengatakan nikmatani maghbulun fihi katsirun minan nas, hadis Abdullah bin Abbas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia mereka melalaikannya. Nikmatani maghbulun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Waktu luang, usia yang Allah berikan kepada kita. Fal insan ketika dia melalaikan nikmat Allah Azza wa Jalla, hatta jaa ilaihi an-nadhir, sampai datang kepadanya an-nadhir, pemberi peringatan, ternyata masih juga dia tenggelam dalam kelalaian, fi subatin tawil, dalam tidur yang begitu panjang, lalai dari nikmat al-a'mar. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir, kata Allah Azza wa Jalla. Dan tidakkah telah aku panjangkan, kami panjangkan bagi kalian usia, yatadhakkaru fihi man tadhakkar, kalau ada orang yang dia mau mengingat, mau mengambil ibrah pada usia-usia kehidupannya di dunia, maka dia akan bisa mengambil ibrah. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Sebagian ulama tafsir mengatakan an-nadhir, pemberi peringatan di sini adalah asy-syaikh, uban. Kalau sudah datang uban, yatla asy-syaikh ar-ra's. Kalau sudah tumbuh uban di kepala manusia, makanya maknanya al-mautu qarib, kematian itu dekat. Namun berapa banyak manusia yang masih juga mereka tenggelam dalam kelalaian yang panjang, tidak mau mengingat, yatadhakkar ni'amillahi azza wa jalla, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah azza wa jalla, kita berdoa kepada Allah dan kita meminta kepada Allah, Allah jadikan kita orang-orang yang mempergunakan al-amar, usia ini, waktu kehidupan di dunia ini, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti kembali kepada Allah azza wa jalla, kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita tidak terlalaikan dari Allah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita membawa ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa, dia membawa bekal terbaik yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayyam wal-a'mar ayyuhal ikhwa marahilun tutwa, umur kita, kehidupan kita di dunia adalah safar yang sedang kita memotongnya, kita berjalan mendekat pada gerbang kematian. Namun itu tadi, banyak di antara manusia mereka terlalaikan dari perkara tersebut, mereka lalaikan, mereka lupa bahwasanya usia kehidupan di dunia itu sangat sedikit dan pendek dan terbatas. Tidak bisa diundur, tidak bisa dipanjang, dan tidak bisa dibeli. Tarahal minad dunya bizadin minat tuqa fa'amaruka ayyamun wahunna qala'ilu. Hendaklah kalian ya meninggalkan dunia ini dengan membawa bekal takwa, karena sesungguhnya usia kalian adalah hari-hari yang sangat sedikit, yang sudah tua kalau mengingat waktu yang sudah berlalu seakan-akan baru kemarin, baru kemarin dilahirkan di dunia ini. Fal amal tawil, impian panjang, namun batas kehidupan, batas waktu itu sedikit. Fal insan yastaghil, dia berusaha untuk menggunakan waktu yang telah Allah berikan fi ta'atillahi azza wa jal, pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan ampunan, memberikan rahmat, dan memasukkan dia, memasukkan kita ke dalam surga Allah azza wa jalla. Kemudian nikmat, di antara nikmat yang berikutnya yang terbesar Allah berikan kepada kita, khususnya ikhwah yang berada di tempat ini, adalah nikmatul ilm. Nikmat kemudahan mempelajari ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang seharusnya kita sadar. Ya, tidak Allah mudahkan bagi kebanyakan orang dan kebanyakan ahlu sunnah. Ya, jangan kita seperti manusia yang kata orang Arab, tijahan ni'am, dia itu kalau terhadap nikmat, idza kathurat ukirat wa idza azzat udzimat. Nikmat itu kalau banyak maka diremehkan olehnya, kalau sedikit maka dihargai olehnya. Yani manusia, misal contoh, antara emas dengan air yang paling berharga bagi kehidupan manusia adalah air. Tapi air itu sering tidak dihargai oleh kita manusia, sehingga kita terkadang menggunakannya bila dhawabit, tanpa apa adab-adab syar'i. Dan emas itu tidak terlalu berharga, tanpa emas manusia bisa hidup. Tapi dihargai karena apa? Azzat, karena sedikit. Kita terhadap nikmatul din jangan seperti itu. Ketika Allah mudahkan kondisi tempat untuk belajar, maka pergunakan. Ya, pergunakan nikmat tersebut. Dan hendaklah kita sadari bahwasanya nikmatul ilm, ya, kelezatan ilmu dan nikmat ilmu itu dia menyerupai kelezatan para malaikah, nikmatul malaikah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ladzatul ilm ladzatun ruhaniyah, aqlaniyatul ruhaniyah. Kelezatan ilmu adalah kelezatan yang dirasakan oleh akal dan jiwa manusia, ruh manusia. Tushbihu ladzatal malaikah, dia menyerupai kelezatan yang dirasakan oleh al-malaikah. Fakullu ladzatin tanqati'u bil mauti illa ladzatul ilm fahiya takmulu ba'da al-maut. Setiap kenikmatan, setiap kelezatan terputus dengan kematian. Setiap kelezatan itu terputus dengan kematian. Bahkan orang belum meninggal saja, kelezatan makan itu sebagian hilang darinya, belum meninggal. Kelezatan mendatangi istrinya hilang darinya, dia masih hidup. Tapi yang qatat anhu ba'dul ladzat, terputus darinya sebagian kelezatan dunia. Wa kullu ladzah tanqati bil maut, setiap kelezatan itu dia terputus dengan yang namanya kematian. Makanya Rasul mengatakan afsiru dzikraha min ladzat, perbanyaklah kalian untuk memperbanyak mengingat penghancur kenikmatan-kenikmatan ini, ini al-maut, kematian. Fa kullu ladzah, setiap kenikmatan dia tanqati bil maut illa ladzatul ilm, kecuali kenikmatan ilmu dan al-iman. dia akan sempurna, semakin sempurna setelah kematian itu datang kepada manusia. Oleh karena itu, di akhir surat Ar-Rum, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan ahlul ilmi, mereka menjadi saksi di yaumul qiyamah. Menjadi saksi di yaumul qiyamah, ahlul ilmi wal iman. Fa'al-mu'min, ayuhal ikhwah, kita saling mengingatkan untuk mempergunakan nikmat ini, nikmat mempelajari ilmu kitabillah dan mempelajari ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkannya dengan sesuai dengan kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fal Islam dan as-sunnah adalah ilmu kitabillah, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf as-salih. Berdasarkan pemahaman para salaf as-salih, barang siapa yang dia mengenal ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah dan dia mengamalkannya, maka ini merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi al-abd. Allah Subhanahu wa taala menamakan agamanya ya sebagai nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan di hari ini bagi kalian ni'matku. Ay ni'matul Islam, ni'mat Al-Quran dan ni'mat Rasul, ni'mat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falnastashir, maka hendaklah kita menumbuhkan kesadaran betapa berharganya ni'mat ini. Ni'mat kita mengenal Al-Quran, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Kemudian ikhwan billah, insyaallah pada kesempatan ini saya baca satu azhar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, dan insyaallah akan kita bacakan kepada kita semuanya syarah dari Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Rabi bin Hadi Al-Maghfali rahimahullah. Asar yang diriwayatkan dari Yunus ibn Ubaid, berkata Yunus ibn Ubaid, al-ajab mimman yad'u al-yawma ila sunnah. Sungguh perkara yang mengagumkan atau mengherankan, ya, ada orang yang di hari ini, yaitu di zamannya Yunus ibn Ubaid, dia berdakwah kepada sunnah. Ajib, di zamannya beliau, apalagi di zaman kita. Ini merupakan satu nikmat besar, kata beliau, sangat mengagumkan. Ya, ada orang yang dia berdakwah kepada sunnah di hari ini. Wa ajabu minhu, dan yang lebih mengherankan lagi dari yang ini, man yujibu ila sunnah fa yaqbalu. Orang yang dia itu diseru, diajak untuk sunnah dan dia memenuhi panggilan tersebut. Diajak untuk sunnah dan dia mau mengenal sunnah dan mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari, di zaman kasurat fiha al-fitanu wa ahluha, zaman yang semakin banyak fitnah dan semakin banyak para penyuruh kepada fitnah. Tentunya fitnah tu syahwat dan fitnah tu syubhat. Berkata Syekh Rabi hafizahullah, Yunus bin Ubaid min a'immatis sunnah. Yunus bin Ubaid ini termasuk salah seorang imam as-sunnah. Wa ka'annahu fi waqtihi kanat ghurbatan lis-sunnah. Seakan-akan di waktunya itu, di zamannya, sunnah itu gharib jiddan, asing, ghurbatan lis-sunnah. Sunnah itu terasing, terasingkan. Yata'ajjabu yastaghrib, dia heran dan dia merasa aneh. Kaifa yakunu hunaka du'atan ila sunnah? Ya, bagaimana ada para dai yang mereka mengajak kepada sunnah fi hadhil bi'ad? Ada lingkungan yang seperti ini. Allati kathura fiha al-inhiraf wadh-dhalal. Yang mana lingkungan tersebut menjamur padanya penyimpangan dan kesesatan. Fiha al-Jahmiyah. Ada Jahmiyah di masa itu. Wal Murji'ah. Ada kelompok Murji'ah. Wa Khawarij. Dan ada kelompok Khawarij. Wa ila akhirih dan seterusnya. Wa ajabu minhu al-mujibu lis-sunnah. Dan yang lebih mengherankan lagi, orang yang dia mau memenuhi da'watus sunnah. Ya'ni yud'a ila sunnah fayastajib. Li'annahu ka'annahu jarab. Karena orang yang mempraktikkan sunnah di zaman itu, seperti orang yang dia itu tampil beda sendiri. Menjadi tontonan dan perhatian manusia. Anna ahlal bid'ah qalla ma yastajibuna li ahli sunnah. Berkata Syekh Hafizahullah, sesungguhnya ahlul bid'ah sedikit di antara mereka yang mau memenuhi panggilan ahli sunnah. Fa idza istajaba ahadun ila sunnah fahada min al-ajaib indahu. Kalau dia melihat ada orang yang mau mempraktikkan sunnah, maka ini merupakan satu keanehan menurutnya. Lima fi ahli al-bid'ah min al-inad wa ana bi'adam al-istijabah lil-haq. Karena ahli al-bid'ah biasanya mereka menentang dan mereka tidak mau ikut kepada al-haq. Fahaitsu istajabtum li sunnati Rasulillah fahadihi ni'matun min Allah. Ini sahih yang ingin anda sampaikan. Maka tatkala kalian memenuhi panggilan sunnah, mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah. Nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Fahmadullah, maka pujilah Allah, bersyukurlah kalian kepada Allah ala hadhihi ni'mah, atas ni'mat ini. Wa annahu lam yaj'al lakum min al-mu'anidina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wala min al-muharibina lah. Hadihi ni'matun min Allah tabaraka wa ta'ala. Nas'al Allah an yuthabbitana wa iyyakum. Ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah perkenalkan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman kathrat al-fitan wa kathrat al-bid'ah wa al-dhalalah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika selesai fitnah khalqil Quran. Untuk mungkin sudah sering mendengar di zaman tiga pemerintahan, di zaman Al-Imam Ahmad, ya. Nah, di zaman pemerintahnya Ma'mun, kemudian setelahnya Al-Mu'tasim Billah, kemudian setelahnya Wasif Billah, berlalu fitnah yang luar biasa tersebut. Sebagian orang datang kepada Al-Imam Ahmad mengatakan, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas Islam. Kata Imam Ahmad, was sunnah. Mereka ulangi lagi, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas Islam. Kata Imam Ahmad, was sunnah. Ya, jadi mayak fi al-Islam faqat. Di sana ada orang Islam, ngaku Islam tapi khawarij. Ada ngaku Islam tapi mu'tazili, jahli. Al-Islam, Islam sunni. Yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ridwan, la fi hizbiyah. Wala bid'ah wala taqlidul a'ma. Ya, fanatisme buta kepada tokoh dan kepada imam-imam mereka. As-sunnah as-sunnah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan a'zamul karamat 'ala al-muslim fi hadha az-zaman dawaluhu 'ala as-sunnah. Sebesar-besar karamah bagi seorang muslim di zaman itu, ini zaman Syekhul Islam, adalah ad-dawam, dia berputar bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia bertemu dengan Allah azza wajalla. Tapi ikhwan fillah, ini sedikit yang bisa saya sampaikan, wa bidu'atuna muzja sedikit, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi dan antum semuanya. Astagfirullah wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.